السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sungguh bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terus menerus mencurahkan nikmat demi nikmatnya kepada kita hingga saat ini di rumah, dari rumah-rumah Allah ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan nikmat yang teramat besar, nikmat penghambaan, nikmat ibadah. Dan alhamdulillah, setelah ibadah zuhur dengan salat sunnahnya, Allah subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kepada kita untuk berada dalam majlis ilmu yang kata Nabi adalah raudatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Saat kita haji atau umrah, sesampainya kita ke Masjid Nabawi, maka kita akan menjumpai sebuah tempat yang kapan tempat itu dibuka, maka serentak orang-orang berlarian bersegera untuk masuk di tempat itu. Kenapa? Sebab telah sampai pada mereka sebuah ilmu. Ilmu yang datang dari manusia yang paling berbahagia, paling berilmu, paling mulia. Ilmu yang datang dari Muhammad, panutan kita, Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang menegaskan, ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah, apa yang berada di antara mimbar dan rumahku adalah raudah, taman dari taman-taman surga. Ilmu yang menjelaskan bahwa antara mimbar dan rumahnya beliau adalah raudah. Raudah, kebun, taman, tempat yang siapapun yang memasukinya akan merasakan kebahagiaan yang tiada tandingannya. Dan di dunia yang namanya kebun dan taman pun seperti itu, mirip. Saat kita pusing, lelah, atau menghadapi guncangan dalam kehidupan kantor bisnis kita, saat kita memasuki kebun, taman, maka akan terasa suasana yang lain. Kata Nabi, antara mimbar dan rumahku adalah taman dari taman-taman surga. Kenapa manusia berlomba masuk di tempat itu? Sebab Nabi menyatakannya sebagai taman dari taman-taman surga. Sekarang, dalam sebuah hadis Nabi menegaskan bahwa majlis ilmu adalah riyadul jannah, taman dari taman-taman surga pula. Hanya yang di sana manusia berlomba, sementara majlis-majlis ilmu betul-betul orang-orang terpilih yang berlomba untuk masuk di dalamnya. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita mempunyai taman dari taman-taman surga di Indonesia. Ada waktu dari waktu-waktu kita berada dalam majlis-majlis ilmu. Sehubungan dengan taman ini, para ulama mengatakan kalau orang munafik yang sholat di raudhah, maka mereka tidak akan mampu menjadikan antara mimbar dan rumah beliau sebagai taman dari taman-taman surga. Apa sebabnya? Sebab orang munafik beribadah di tempat itu tanpa iman, tanpa niat, tanpa maksud. Mereka beribadah di atas keraguan. Akhirnya tempat mulia ini mereka tidak mampu wujudkan menjadi taman dari taman-taman surga. Majlis ilmu pun demikian. Ketika kita hadir dengan niat, dengan keimanan, maka dia akan berubah menjadi taman dari taman-taman surga. Sedikit pendekatan agar supaya kita mampu memahami majlis ilmu betul-betul merupakan taman yang di dalamnya seseorang akan merasakan kebahagiaan, ketenteraman, as-sakinah sebagaimana janji Nabi. Wa nazalat 'alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka as-sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan dilingkup oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pendekatan untuk memahami perkara itu. Kita bisa dekatkan melalui ucapan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika baginda Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam melakukan perjalanan yang sangat luar biasa, Isra Mi'raj. Di sana beliau bertemu dengan ayahanda beliau Ibrahim alaihi salatu wassalam dan beliau berpesan kepada Nabi kita. Beliau mengatakan, "Ya Muhammad, sampaikan salamku kepada umat dan beritahu umatmu bahwa surga itu seperti ini dan seperti ini. Seperti ini dan seperti ini." Beliau menggambarkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Di antara penjelasan beliau tentang surga, kata beliau bahwa surga adalah qi'an, tanah datar yang luas. Tidak ada pohon, tidak ada bangunan di atasnya. Itu surga. Qi'an, tanah datar luas. Tidak ada pohon. Sementara yang kita pahami, jannat al-fafa, kebun-kebun yang sangat rimbun. penuh dengan pepohonan. Lanjutan ucapan Nabi Ibrahim memperjelas. Kata beliau, wa ghirasuha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Surga adalah tanah datar, sementara tanamannya adalah subhanallah, tasbih kita, alhamdulillah, tahmid kita, wala ilaha illallah, tahlil kita, tauhid dan keikhlasan kita, wallahu akbar, takbir kita. Kitalah yang harus menanamnya. Kalau kita paham ini, bahwa taman di surga dengan tasbih, dengan tahmid, dengan tahlil, dengan takbir, maka mudah bagi kita untuk memahami bahwa majelis ilmu adalah taman dari taman-taman surga. Kenapa? Melalui majelis ilmu lah kita memahami tasbih dan bertasbih, memahaminya dan bertasbih. Kita dipahamkan akan makna tahmid, tahlil, takbir, dan sekaligus kita bertahmid, bertakbir, bertahlil melalui majlis ini. Kita diingatkan kebesaran Allah, kemuliaannya, kesuciannya, keesaannya, keagungannya, ketinggiannya melalui majlis ilmu. Karena itulah majlis ilmu akan berubah menjadi taman dari taman-taman surga bagi mereka-mereka yang hadir dengan niat, dengan keikhlasan, dengan kesungguhan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, asal pembahasan kita sesuai dengan tema yang diberikan kepada kami tentang kehidupan yang berbahagia. Dan terlalu banyak kesalahan, kekeliruan dalam pembahasan ini. Jangankan uraian pembahasan akan kehidupan yang berbahagia, sekedar bahagia saja banyak orang yang tidak memahaminya. Apa itu bahagia? Setiap orang akan mengeluarkan pendapatnya akan kebahagiaan. Tetapi jamaah, di sini kita akan berbicara tentang kebahagiaan langsung dari ungkapan Dia, sang pemilik kebahagiaan itu sendiri, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, man 'amila shaliha min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah pencipta kita, yang lambat atau cepat kita pasti akan kembali kepadanya. Kata Dia yang telah memberi pendengaran, pendengaran dan hati kepada kita untuk kita gunakan sebagai jalur ilmu memahami petunjuk-petunjuknya. Dia berfirman, "Man 'amila shaliha." Siapapun yang beramal dengan amalan saleh. Min dzakarin aw untha. Dari kalangan lelaki ataupun wanita. Wa huwa mu'min. Dalam keadaan dia sebagai orang yang beriman. Fah, maka. Ini jawaban syaratnya. Falanuhyiyannahu. Maka betul-betul kami akan hidupkan dia. Kami akan hidupkan dia. Cermati. Kami akan hidupkan dia. Padahal orang yang diajak bicara ini orang hidup kan? Ya tidak. Saat turunnya ayat ini dan Nabi sampaikan kepada siapa? Manusia-manusia yang sementara hidup. Bernafas, beraktivitas, bisa makan, bisa minum, bisa merasakan kenikmatan. Tetapi Allah mengatakan, makna kehidupan yang lain. Kami akan hidupkan dia, hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang betul-betul baik. Dengan kehidupan yang betul-betul berbahagia. Tidak sampai di situ. Walanajziyannahum. Dan betul-betul kami akan balas mereka. Ajrahum. Pahala mereka. Bi ahsani ma kanu ya'malun. Dengan balasan yang terbaik. Dari apa yang mereka lakukan. Kaum muslimin. Dan muslimat. Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini. Menegaskan secara pasti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi kehidupan, ketentraman hidup, kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan bagi mereka-mereka yang berada di atas syarat yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Kehidupan yang seperti inilah yang hendaknya kita kejar. Kehidupan kebahagiaan yang langsung kebahagiaan itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupan kebahagiaan yang Allah ungkap dengan kalimat hayatan thayyibah. Ini kalimat. Kata hayatan yang bermakna hidup datang dalam bentuk nakirah. Falanuhyiyannahu hayatan. Betul-betul pasti kami akan hidupkan dia hayatan dengan kehidupan. Kemudian kata hidup ini datang dalam bentuk nakirah yang menunjukkan kedahsyatan hidup itu. Yang menunjukkan kebesaran nilai hidup itu. Sebab kata nakirah tufidut ta'zim dalam bahasa. Kata nakirah memberi makna at-ta'zim, pembesaran perkara. Kalau kita baca terjemahan, kita sulit menangkap pembesaran makna hidup di sini. Tidak sembarang Allah menjanjikan di sini. Falanuhyiyannahu hayatan. Betul-betul pasti kami akan hidupkan dia. Dengan kehidupan yang terdahsyat. Dengan kehidupan yang terbesar, teragung. Sebab datang dalam bentuk nakirah. Kedahsyatan hidup ini tidak bisa dibahasakan kecuali hanya dengan kalimat ini. Kalau kita tanya seseorang yang betul-betul dia sudah rasakan hidupnya, iya, serba ada, serba lengkap, serba puas, serba nikmat dia. Iya. Dia jawab semuanya ada, semuanya ada. Itu menunjukkan bahwa luas makna hidupnya. Beda dengan orang yang ketika ditanya, ada ini, ada. Ada itu, tidak ada. Ada itu, tidak ada. Dia hanya mampu memiliki makna kehidupan yang terbatas. Tapi ketika diungkap dengan kalimat, nuhiyannahu hayatan, betul-betul menunjukkan keluasan hidup, kedahsyatan hidup, keagungan hidup. Tetapi yang Allah janjikan lebih dari itu. Sebab kata hayatan disifati lagi dengan sifat thayyibatan. Dengan kata thayyibah yang sangat baik. Yang sangat tenteram. Yang sangat bahagia. Yang sangat nikmat. Bukan sekadar baik, tetapi yang terbaik. Bukan sekadar berbahagia, tetapi yang paling berbahagia. Bukan sekadar nikmat, tetapi nikmat yang terbaik, yang terhebat. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan janji ini pasti, lihat susunan kalimatnya, datang dalam bentuk syarat dan jawaban. Man amila salihah. Siapa pun yang beramal dengan amalan soleh. Ini syarat. Man amila salihah. Min dzakarin aw unta, dari kalangan lelaki maupun wanita. Wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Syarat ini disempurnakan dengan jawaban syarat falanuhyiyannahu. Kita memahami ini jawaban sebab ada kata fa setelahnya. Fa, orang Arab mengatakannya rabithah. Baina syarti wal jawab, dia adalah pemikat, kata yang mengikat antara syarat dan jawaban. Maka betul-betul kami akan hidupkan dia. Kita orang-orang terpelajar sangat memahami kalau ada syarat maka ada jawaban. Kalau begitu, siapa yang memenuhi syarat di sini, maka janji Allah pasti bagi dia. Tidak ada keraguan setitik pun di sini. Dia akan hidup dengan hayatan thayyibah bagi memenuhi syarat. Kehebatan syarat ini diperkuat dengan kata lam setelah fa. Falanuhyiyannahu. Kata lam setelah fa. Lam di sini bermakna ta'kid, menguatkan sesuatu. Keberadaannya sebagai jawaban syarat sudah memastikan. Keberadaan lam taukid ini semakin menguatkan. Sehingga janji ini semakin pasti. Kepastian janji ini diperhebat lagi dengan nun taukid di akhir kata kerja. Nuhyiyanna. Ada nun yang ditasydid. Nuhyiyanna. Ini dia. Yanna. Kata kerjanya nuhyi. Nuhyi, kami hidupkan. Itu kata kerjanya. Tapi Allah tidak mencukupkan dengan dikuatkan sebagai syarat, jawaban syarat, dan dengan lam. Allah tambah penguatnya kepastian janji ini dengan nun tauhid. Tidak tanggung-tanggung, nun tauhidnya langsung dalam bentuk thaqilah. Nun taukid yang paling berat. Ditanwin. Ditasydid nunnya. Falanuhyiyannahu. Sudah berapa penguat? 3. Keberadaannya sebagai jawaban syarat. Yang kedua, lam tauhid. Yang ketiga, nun tauhid. Yang keempat, ketika Allah menyatakan janjinya secara pasti ini, Allah tidak mengatakan saya, tetapi Allah mendatangkan kalimat kami. Dan kami untuk Dia yang Maha Esa, litta'zim, untuk melahirkan makna pembesaran, pengagungan. Dalam bahasa kita terpakai juga dalam beberapa penggunaan. Kata kami untuk satu, maknanya pembesaran, pemuliaan. Contohnya, kalau ada pertemuan, kemudian protokol mengatakan sambutan Pak Rektor. Sekarang sambutan Pak Rektor. Naiklah Pak Rektor memberi sambutan dan mengatakan, kami yang berdiri di hadapan bapak-bapak, kami adalah seorang diri. Ini kami pemuliaan. Beda dalam posisi terhormat menggunakan kata saya di sini. Ketika Allah menyebutkan janji hidup yang tiada tandingannya ini, Allah menggunakan kata kami, yang menegaskan betul-betul Allah tidak bermain-main dalam janjinya, dan menegaskan bahwa janji ini adalah sesuatu yang teramat besar. Karena itu jangan sekali-sekali yang mengaku hamba Allah menganggap perkara ini kecil. Harus membesarkannya pula. Kalau kita memang membesarkan al-azim yang maha besar itu. Falanuhiyannahu. Sampai pada kalimat falanuhiyannahu, janji ini sudah menunjukkan kedahsyatan. Kalau kita lanjutkan dengan kalimat hayatan thayyibah, maka orang yang memahami kalimat ini betul-betul tenggelam dalam lautan makna dahsyatnya janji kehidupan yang ada dalam ayat ini. Masalahnya adalah kemampuan kita memahami zaman. Dan semua yang hafal Quran paham. Bahkan tidak semua yang lulus fakultas tafsir mampu memahami. Sebab langkahnya ilmu bahasa Arab itu, bahkan di tengah orang-orang Arab, apalagi mau memahami kedalamannya. Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang sangat sempurna, sangat jelasnya. Coba cermati kisah singkat ini. Sahabat bernama Dimah dari suku Azad Shanu'ah. Di awal-awal Islam datang ke Mekah. Kita tahu di awal Islam bagaimana dakwah di awal Islam. Datang ke Mekah sebagai seseorang yang mempunyai keahlian meruqyah. Beliau ahli ruqyah. Orang musyrik tapi ahli ruqyah. Ruqyah mengucapkan kalimat-kalimat dengan maksud menerapi penyakit, sihir, guna-guna, santet dan semacamnya. Dimat ahli ruqyah datang ke Mekah. Kemudian mendengar orang-orang Mekah bilang, inna Muhammadan majnun. Muhammad itu orang gila. Kita maklum nih, di awal-awal dakwah. Gelar-gelar jelek mengarah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akhirnya beliau berkata, "Ainahu? La'allallaha yashfihu 'ala yadayya." Di mana dia? Semoga Allah menyembuhkannya melalui kedua tanganku. Ini ucapan beliau masih musyrik. Garis bawahi dulu di sini. Ucapan beliau ini memberi ilmu tentang hakikat kesyirikan di zamannya Nabi. Bahwa orang musyrik di zaman Nabi itu mengakui yang menyembuhkan hanya Allah. Mereka masih mampu memahami itu. Syiriknya mereka sebab mengambil perantara selain Allah Subhanahu wa taala. Ini uraian pendalamannya dalam pembahasan tauhid. Sebaik-baik kitab yang membahas tentang perkara ini, Kitabut Tauhid dengan syarah-syarahnya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baik. Di mana dia? Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya melalui kedua tanganku. Akhirnya bertemu dengan Nabi. Karena baru bertemu, dia perkenalkan dirinya. Inni urqi minar riyah. Sungguh saya ini ahli dalam meruqyah, penyakit angin, maksudnya guna-guna, santet dan semacam itu. Dan beliau menganggap Nabi terkena gila, ini termasuk di sini nih. Kemudian beliau tegaskan, dan telah banyak yang sembuh dengan izin Allah. Fahalumma, maka mari kemari. Dia ingin meruqyah lagi. Bagaimana sikap beliau alaihi salatu wassalam? Kata beliau, lihat. Kata beliau, innal hamdalillah nahmaduhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sampai di situ Nabi baca sebahagian dari khutbatul hajjah. Dimat langsung terhentak dan bersumpah demi Allah, saya telah mendengar ucapan tukang-tukang sihir. Saya telah memahami ucapan ilmu dukun-dukun. Dan saya tahu betul ilmu para penyair. Demi Allah, tidak ada yang semisal dengan kalimatnya. Akhirnya dia mengatakan, sini tanganmu, saya baiat untuk Islam. Kalimat lain, ada riwayat lain menyatakan, beliau mengatakan, a'id alayya kalimatik ha'una fa innaha qad balaghna qamusan ba'd. Kata beliau, ulangi kalimat-kalimat itu kepadaku. Sungguh kalimat-kalimat itu telah menjangkau kedalaman lautan yang paling dalam. Inilah yang menyebabkan beliau langsung menyatakan keislamannya. Akhirnya bukan Nabi yang sembuh dari penyakitnya, tapi beliau yang sembuh dari kesyirikannya. Tanpa Nabi mengatakan, saya bukan orang gila. Tanpa Nabi mengatakan, kamu itu musyrik. Kesyirikanmu seperti ini. Syirik itu begini dan begitu. Cukup Nabi mengucapkan kalimat yang sangat mendalam. Dan sahabat bimat, masyarakat ketika itu secara umum punya kemampuan memahami kalimat. Kalau kalimat itu dalam, pasti mereka mampu memahaminya. Ini menyebabkan. Jadi sikap keislaman seseorang, hebat tidaknya Islam seseorang, sangat ditentukan oleh kemampuan seseorang memahami kalimat itu. Sahabat Dimat telah membuktikan. Itu Terus bagaimana lagi kalau yang beliau dengar adalah ayat-ayat Quran? Kalau ayat-ayat Quran yang dipahami oleh sahabat, maka bacaan mereka dengan paham yang sangat dalam itu jamaah betul-betul melahirkan keimanan, amalan, kedahsyatan dalam hidup, kebahagiaan yang tiada tandingannya. Kemampuan mereka memahami. Ini membedakan manusia sekarang dengan manusia di zaman Nabi. Karena itu jamaah, kuatkan ilmu dan kemampuan kita berilmu, memahami. Kalau kita ingin melihat dahsyatnya, luar biasanya petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau kita biarkan diri kita terus tanpa ilmu, maka sulit bagi kita untuk memahami agama ini lebih benar, lebih mendalam, yang sekaligus akan melahirkan lebih nikmat, lebih berbahagia. Berarti mulai nampak kalau kita menginginkan jalan kehidupan harus dikembalikan pertama kepada diri kita. Kita mau atau tidak? Jalannya sangat jelas. Masalahnya kita mau atau tidak. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Liman syaa'a minkum ayyastaqim." Siapa yang mau di antara kalian, maka dia akan istiqamah. Kalau mau. "Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba." Siapa yang mau? Kembali lagi dikatakan, "Faman syaa'a." Siapa yang mau? "Ittakhadha ila rabbihi ma'aba." Pasti kalau dia mau, dia akan menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Masalahnya kalau kita tidak mau, ataupun maunya setengah-setengah. Banyak orang ketika ditanya, ingin bahagia? Ingin. Ingin makan yang enak? Ingin. Ayo, ini ada pekerjaan. Aduh, kalau pekerjaan janganlah. Kalau ingin-ingin, ini orang yang tidak jujur dalam menginginkan. Di situ kekuatan. Dan ini rahasia sukses dalam semua jalan, semua perkara. Dalam dunia pendidikan, ingin sukses, di sini teknologi. Menjadi orang yang paling hebat teknologinya, harus memiliki kunci. Harus mempunyai keinginan yang lebih dari yang lainnya. Lebih hebat, lebih dalam, lebih luas, lebih murni, lebih benar, lebih sempurna, lebih dari yang lain. Kalau tidak, tidak akan pernah lebih dari yang lain. Semuanya kembali kepada keinginan kita, kekuatan kita. Sebab sudah menjadi sunnatullah. Lihat sunnatullah. Jiwa yang kerdil, keinginannya perkara kerdil pula. Jiwa yang besar pasti akan menginginkan perkara-perkara besar. Jiwa yang luas, dia bisa menampung kehebatan, keluasan ilmu. Tapi jiwa yang sempit, tidak akan ada yang bisa masuk kecuali hanya beberapa perkara. Satu ayat sudah merupakan perkara yang sangat berat. Mau ditambah lainnya sudah tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan rahasia perkara ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," sampaikan ya Muhammad, "kullu ya'malu 'ala shakilati kullun, setiap orang. Tidak ada yang keluar dari kullun ini. Siapapun yang namanya manusia, bahkan binatang. Ya'malu, akan berbuat, akan beramal di atas ketentuan pasti. Ala, di atas syakilati, yang sesyakal dengannya, yang sama dengannya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kalau jiwanya jiwa yang kerdil, pasti yang dia inginkan perkara-perkara kerdil pula. Tapi kalau jiwanya jiwa yang besar, pasti kebesaran pula yang dia inginkan. Lihatlah jemaah, kita berada di mana? Apa yang kita inginkan? Mau berislam yang biasa-biasa saja? Maaf, dalam Islam tidak ada yang biasa. Yang ada luar biasa. Masalahnya banyak kaum muslimin masih menyepelekan Islam itu sendiri. Belum mendudukkannya dalam kedudukan yang sebenarnya. Coba cermati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi menegaskan, "Rak'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha." Kata Nabi, dua rakaat sebelum subuh, Nabi banyak-banyaknya membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Singkat. Tapi lihat kata Nabi, dua rakaat subuh ini khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta segala isinya. Ini sunnahnya. Itu pun sunnah yang singkat. Kalau sholat malamnya Nabi, rakaat pertamanya saja Al-Baqarah, kemudian lanjut surah selanjutnya. Tapi ini dua rakaat. Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Berapa nilainya? Sudah mengalahkan dunia beserta segala isi. Terus puasanya, zakatnya, sedekahnya, hajinya, umrohnya, belajarnya, mengajarnya, silaturahimnya, dan berbagai ibadah yang ada dalam Islam, seluruhnya adalah keluar biasaan. Untuk memahami keluar biasaan Islam, betul-betul kita perlu mempersiapkan kebesaran hati kita. Perbesar hati kita. Perhebat jiwa kita. Itulah makna, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh betul-betul beruntung mereka yang zakkaha. Zakkaha maknanya yang memperbesar jiwanya. Memperhebat jiwanya, memperluas kapasitas jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, sungguh betul-betul celaka mereka yang mengotorinya, maksudnya mempersempit. Orang yang sempit hatinya, jiwanya, pikirannya pasti pikiran sempit. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menurunkan kepada kita petunjuk yang terbaik untuk hidup. Hanya dua yang Allah inginkan, imani dan amalkan. Imani, amalkan. Jadilah orang yang beriman terhadap apa yang Allah turunkan dan amalkan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti. Cermati ayat ini. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dangka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, sampai akhir ayat. Ini ayat menjelaskan tentang awal penciptaan manusia. Kisah semisal ini terdapat juga dalam Taurat dan Injil. Bahkan Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama yang ada sekarang juga menyebutkan ini, kisah awal penciptaan. Tentang bagaimana Nabi Adam alaihi salatu wassalam melanggar sampai akhirnya, lihat, diturunkan. Lihat ketentuan Allah untuk yang diturunkan. Fa imma ya'tiyannakum minni, maka jika datang kepada kalian dariku hudan, petunjuk. Famanittaba'a hudaya, lihat ketentuan Allah, maka siapa yang mengikuti hudaya, petunjuk-petunjukku, fala yadillu wala yashqa, dia tidak akan tersesat dan tidak akan asyakawah, celaka. Dalam ayat yang lain, fala khawfun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada takut dan tidak ada kesedihan. Empat perkara ternafikan seluruhnya, secara hebat ternafikannya. Bagi siapa? Yang ketika petunjuk Allah turun, maka dia mengikutinya. Empat perkara ini, satu saja ada dalam kehidupan kita, kita tidak akan teranggap sebagai orang yang hidup, walaupun masih makan. Empat ini, fala yadillu, tersesat, tidak tahu mana jalan. Orang bilang begini, orang begitu, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tersesat dia. Yashqa, syakawah, celaka, jalannya jalan celaka. Takut, suasana takut, hidup. Yahzanun, sedih, khawatir, gundah gulana, gelisah. Empat perkara ini satu saja dimiliki sama seorang. Walaupun dia presiden, walaupun dia rektor, walaupun sudah mencapai gelar sarjana S3, kalau ada S4, S4. Gelar tertinggi dia miliki. Dia miliki satu dari empat ini, pasti tidak tenang hidup. Tidak ada kebahagiaan. Apa arti semua itu? Ketika jiwa dalam keadaan takut. Lihat jamaah. Apa arti semua itu ketika seseorang terus dalam keadaan khawatir, gelisah, sedih? Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rahasia kesuksesan hidup, rahasia kebahagiaan yang tiada tandingannya adalah mengikuti petunjuk yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Dan beruntunglah kita kaum muslimin, sebab yang Allah turunkan kepada kita petunjuk yang paling sempurna. Petunjuk yang Allah turunkan kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada semua Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, adalah petunjuk-petunjuk yang sangat luar biasa dahsyatnya, mengantar kepada kehidupan yang tiada tandingannya, kehebatannya. Tapi bersamaan dengan itu, yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, masih di atasnya lagi. Inilah Islam, jalan kehidupan. Jalan kehidupan yang sebenarnya, yang disitulah kebahagiaan. Ingat, hidup lawannya mati. Orang yang hidup sebenarnya, kalau hidup itu pasti bahagia. Kalau hidup pasti bahagia. Sebab kata hidup itu menyatu dengan kata bahagia. Masalahnya ada orang yang hidup tidak bahagia sebab dia kehilangan unsur-unsur kehidupan. Empat tadi. Terkena empat tadi. Jadi ingin hidup, betul-betul pegang. Apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berupa ayat-ayat Quran. Petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi sekali lagi jamaah, kekurangan kita yang sangat mendasar adalah kita tidak menginginkannya dengan pembesaran pengagungan terhadapnya. Kita kekurangan kemampuan untuk memahaminya sebagaimana sahabat di mata tadi. Tapi itu semua bisa berubah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusih. Allah tidak akan merubah keadaan sebuah kaum sampai mereka merubah keadaan diri mereka. Harus berubah. Harus berubah. Mulai dari cara kita berpikir, rubah. Kapasitas hati kita rubah, perbesar. Langkah-langkah kita rubah. Amalan-amalan kita berubah. Hidup yang sebenarnya sungguh betul-betul terdapat dalam ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berbicara tentang hidup, kebahagiaan, kita harus menyinggung satu perkara penting tentang ruh. Ruh. Kenapa kita bisa duduk berhadapan saat ini? Kita memiliki ruh. Kenapa yang di kuburan ada di kuburan? Ruh sudah tercabut. Hewan-hewan yang berada di sekeliling kita, kenapa hidup? Memiliki ruh. Yang sudah disembelih, hilang ruhnya, mati. Singkat, ruh kapan kita miliki, kita hidup. Jelas? Tidak ada perselisihan di sini. Sangat jelas. Siapa yang memiliki ruh, dia hidup. Ketahuilah, ruh ada dua. Sumber kehidupan itu ada dua. Ada ruh yang Allah subhanahu wa ta'ala peruntukkan untuk semua makhluk hidup. Hewan, manusia sama di sini. Sama-sama memiliki ruh. Yang dengannya dia bisa merasakan kenikmatan. Makan, minuman, beraktivitas, kenikmatan lawan jenis. Keahlian. Itu karena ada ruh yang dimiliki. Hewan bisa makan, bisa minum. Bisa marah. Bisa menyukai. Bisa mempunyai nilai. Ketika dilatih, di antara hewan, ada nilainya sampai miliaran. Sementara di antara manusia, ada nilainya hanyalah beberapa rupiah saja. Kenapa? Karena ada ruh. Yang kita perlukan adalah ruh yang kedua. Ruh yang kedua ini harus diupayakan. Siapa yang memiliki ruh yang kedua, maka dia akan hidup berbeda dengan manusia yang lainnya. Dia akan hidup berbeda dengan hewan. Memiliki ruh yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ruham min amrina. Coba kalian lihat. Lihat kalimat ini, jelas ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa kadzalika, demikianlah, auhayna, kami wahyukan ilaika, kepada engkau ya Muhammad. Wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau, Allah menyatakannya sebagai apa? Ruham min amrina. Ruh dari ketentuan kami. Mari jemaah. Tegas langsung Allah memberi ilmu besar kepada kita. Bahwa yang Allah turunkan kepada baginda Rasul alaihi salatu wassalam adalah ruh. Siapa yang mengambilnya, meyakininya, mengamalkannya, mendawahkannya, bersabar di atasnya, hidup dan mati dengannya, maka betul-betul hidup dengan kehidupan yang walaupun dia telah masuk ke liang lahat, dia tetap teranggap sebagai orang-orang yang hidup. Sebab ruh ini mengekalkan pemiliknya. Makanya turun ayat, jangan kamu menyangka orang-orang yang terbunuh di jalanku itu mati. Mereka tetap hidup di sisi saya. Ini ruh. Siapa memiliki ruh ini, maka dia akan hidup dengan kehidupan yang lain. Ini dimaksudkan dalam ayat ini. Falanuhyannahu hayatan thayyibah. Maka betul-betul kami akan hidupkan dia hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang betul-betul sangat berbahagia. Ini kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Lihat jelas ini ayat. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul, kabulkan, terimalah Allah dan Rasulnya. Idza, ketika, da'akum, ketika dia mengajak kalian, lima yuhyikum, kepada apa yang menghidupkan kalian. Coba lihat. Kepada apa? Lima yuhyikum, kepada apa yang menghidupkan kalian. Ini kehidupan. Jelas sekali Allah menegaskan bahwa ajakan baginda Rasul adalah ajakan kepada kehidupan. Orang musyrikin tidak mau menerimanya, berarti mayat. Tidak mau menerima berarti tidak hidup, mayat. Mayat-mayat yang berjalan di muka bumi sebab tidak memiliki ruh yang Allah turunkan kepada baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Mari hidup dengan hidup yang hakiki. Mari hidup dengan hidup yang sebenarnya. Mari berbahagia dengan kebahagiaan ruh ini. Bukan dengan pangkat. Bukan dengan kedudukan. Bukan dengan titel. Bukan dengan wanita. Bukan dengan dunia. Bukan dengan ketenaran. Tetapi dengan kebahagiaan yang walaupun ruh haiwan kita dicabut, maka kita tetap hidup di alam barzah. Bahkan kehidupan, kenikmatan di alam barzah lebih nikmat daripada kenikmatan di alam kubur. Siapa yang memiliki ruh ini, maka betul-betul berbahagia di setiap fase kehidupannya. Perpindahan alam adalah perpindahan kenikmatan menuju kepada kenikmatan yang lebih. Dari kebahagiaan menuju kepada kehidupan yang lebih berbahagia bagi mereka yang memiliki ruh yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini tergambar jelas jalan kebahagiaan itu seperti apa. Kita bisa simpulkan, tapi ini masih pembahasan pendahuluan. Siapapun yang paham ini, belum tentu bisa masuk. Meraih kebahagiaan yang sebenarnya kalau dia tidak bersungguh-sungguh untuk meraihnya. Anggap sekarang kita sudah paham. Nanti betul-betul hidup kita kalau kita mengambil apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau paham kita hanya sebatas itu, sementara kita sendiri belum mau mempelajari, belum mau meyakini, belum mau mengamalkan, belum mau mendakwahkan, belum mau hidup dan mati di atas apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka selamanya jemaah kita tidak akan bisa meraih kebahagiaan hidup. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita masuk sedikit ke dalam uraian. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, mengungkap kekaguman beliau terhadap sekelompok manusia. Kalau Nabi Muhammad saja kagum, maka jangan tanyakan lagi kedahsyatan hidup manusia yang beliau kagumi. Kata beliau, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, fi khair, walaysa dhalika illa lil mu'min. In asabatku sarra, syakar, fakana khairan. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّا صَبَرْ فَكَانَ خَيْرًا. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, betul-betul menakjubkan, betul-betul mengagumkan kehidupan orang yang beriman. Kenapa? Semua urusannya betul-betul kebahagiaan. Semua keadaannya betul-betul kebaikan. Kemudian Nabi tegaskan, tidak ada yang seperti ini kecuali hanya orang yang beriman. Selanjutnya Nabi merinci sifat keimanan yang dimiliki orang yang beriman, yang dengannya dia akan berbahagia dalam semua keadaannya. Ketika sarra asabatku, sarra hal-hal yang membahagiakan, lulus ujiannya, skripsinya diterima dengan nilai cum laude misalnya, sukses perdagangannya, hasil panennya, sembuh dari penyakit, dan seterusnya, hal-hal yang membahagiakan. Kata Nabi, asabat, menimpa, dari kata musibah. Jika sarra hal-hal yang membahagiakan ini menimpa dia, orang yang beriman, syakar, dia bersyukur. Fakana, maka jadilah khairan lahu, kebaikan baginya. Wa in asabathu darra, jika darra hal-hal yang tidak baik, asabat menimpa dia. Sama Nabi mengatakan asabat, sarra maupun darra semuanya musibah. Kafir dan beriman dapat semua itu. Perbedaannya adalah sikap kita selanjutnya. Kesyukuran kita sudah tahu tadi. Sekarang kalau darra, hal-hal yang tidak enak, gagal panen, bangkrut dalam usaha, ditolak skripsinya, difitnah, dipukul orang dan semacam itu, sabar, maka dia bersabar. Fakana khairan lah, maka hal itu menjadi kebaikan bagi dia. Kata khairan, asalnya akhyar. Itu asalnya. Yang paling baik. Hanya terlalu sering dipakai, dihilangkan alif. Dan sering-sering penghilangan alif dalam bahasa Arab untuk kata yang sering terpakai. Terjadi perubahan harakat, terlafadkan dengan khair. Jadi khair artinya yang paling baik. Dengan kesyukuran dia menjadi yang paling baik. Dengan kesabaran dia menjadi yang paling baik. Dan dua sikap ini adalah dua sikap iman. Kata Nabi, walaisa dzalika illa lil mu'min. Tidak ada yang memiliki sikap ini kecuali hanyalah al-mu'min, orang yang beriman. Sama dengan ayat, man amila salihan, siapa yang beramal soleh, min dzakarin aw untha, dari kalangan lelaki maupun wanita, wa huwa mu'min, syaratnya harus beriman. Dalam keadaan beriman, maka di sanalah dia akan merasakan kehidupan yang betul-betul dia bahagia di dalamnya, sejahtera di dalamnya, nikmat betul hidupnya. Miliki dua ini. Kesyukuran dan kesabaran. Para ulama mengatakan iman ada dua. Ada dua bahagian. Sebahagiannya sabar, sebahagiannya adalah syukur. Itu iman. Sebahagiannya sabar, sebahagiannya adalah syukur. Berarti ingin berbahagia, ingin menakjubkan hidup kita, miliki kesyukuran, miliki kesabaran. Kalau mahasiswa memiliki kesyukuran dan kesabaran, tidak akan ada demo itu. Kalau pegawai memiliki nilai ini, maka tidak akan demo pegawai. Buruh memiliki ini, tidak akan ada demo ini. Sebab apa? Dengan kesyukuran dan kesabaran, dia tetap tenang dalam hidupnya. Ketika hal-hal itu menyakitkan, dia mempunyai kesabaran. Dia sangat menyadari, ini adalah kesempatan untuk meraih kemuliaan kesabaran. Ketika berhasil panennya, dia punya uang, sukses dalam usaha, cara berpikirnya, ini adalah musibah. Dan ini adalah kesempatan untuk meraih kebahagiaan syukur. Kalau kita ingin berbahagia, maka jujur, tidak akan kita rasakan kebahagiaan yang sebenarnya, kecuali hanya dalam kenikmatan sabar dan kesyukuran. Jadilah hamba yang bersabar. Jadilah hamba yang bersyukur. Itu orang yang paling berbahagia. Sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pun menegaskan, ajaban li amril mu'min. Betul-betul menakjubkan keadaan orang yang beriman. Kullu umurihi fi khair. Semua urusannya dalam kebaikan yang terbaik. Lihat ikhwah. Sementara kita semua sadari, hidup hanya dua. Dimanapun kita, di masjid atau di rumah, di kampus, atau di sawah, atau di pasar, kita hanya akan berada dalam dua keadaan. Punya atau tidak punya. Sehat atau sakit. Kuat atau lemah. Berhasil atau gagal. Bahagia atau lagi bersedih. Tergoncang dalam kehidupan atau sementara tenang. Dimanapun kita, kita pasti akan berada dalam perkara ini. Kafir beriman, manusia ataupun hewan akan mengalami hal ini. Perbedaannya dalam kesyukuran dan kesabaran. Ini yang membedakan kita. Ini kekuatan roh kita. Nilai kesyukuran, yang diajarkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam, kesyukuran terdahsyat yang akan mengantar kepada kebahagiaan yang tiada tandingannya. Nilai kesabaran yang diajarkan baginda Rasul alaihi salatu wassalam adalah kesabaran yang terluas, yang siapa yang memilikinya maka akan membenarkan ucapan yang menegaskan senikmat-nikmat hidup kami berada pada kesabaran hidup. Kita akan membuktikan benar dalam kekurangan, dalam kekurangan, dalam kesakitan, dalam penderitaan hidup terdapat kenikmatan kesabaran. Siapa yang bersabar, dia akan mampu merasakan kebahagiaan hidup walaupun uangnya tidak ada atau pas-pasan. Kebahagiaan yang tidak akan dimiliki oleh orang-orang yang memiliki harta yang sangat banyak tetapi tidak bersyukur. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran dan kesabaran adalah ruh dalam kehidupan kita. Miliki dia. Jadilah orang-orang yang bersyukur. Jadilah orang-orang yang bersabar. Dan setiap saat kita akan berada dalam kondisi. Jadi hidup yang berbahagia, hidupnya orang yang bersyukur lagi bersabar. Tapi apa syukur? Apa sabar? Ini yang perlu. Tidak tertutup ilmu atau berita yang sampai di kalangan kita, kalangan intelektual, banyak karangan-karangan buku-buku dari orang-orang kafir yang tidak beriman terhadap petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam yang menulis tentang rahasia bahagia atau rahasia sukses, atau rahasia untuk kokoh dalam sebuah usaha bisnis, bersabar di dalamnya. Yang semua itu menjelaskan kepada kita bahwa ternyata mereka pun memahami kesabaran dan kesyukuran. Berarti Ustaz, pembahasan kita masih sama dengan pembahasannya orang kafir. Kalau sampai di sini masih sama. Orang kafir juga sampai dalam kesimpulan rahasia kebahagiaan ada pada kesabaran dan kesyukuran. Mereka bisa memahami. Hanya kadang diungkap dalam kalimat rahasia kebahagiaan itu saat orang berbagi misalnya. Nah, itu kalimatnya lain. Dan mereka betul-betul merasakan kebahagiaan. Dan ini termasuk rahasia sukses banyak pebisnis kelas dunia. Banyak pebisnis kelas dunia suksesnya karena apa? Mampu merasakan bahagia saat berbagi dengan orang yang lain. Ketika dia dapat keuntungan yang sangat luar biasa, dia bahagia. Tapi saat berbagi dengan orang lain, melihat bagaimana orang-orang miskin itu tertawa. Anak-anak yang terkena korban bencana alam itu, dia bisa memiliki rumah, bisa beristirahat tenang. Mereka merasakan kebahagiaan. Itu bahagia? Bahagia tidak? Bahagia saat berbagi, saat bersyukur. Dan itu tidak terpungkiri, betul bahagia. Terus Islam kebahagiaannya lebih dahsyat dari kebahagiaan kaum muslimin, kebahagiaan yang tidak mungkin bisa dirasakan oleh orang kafir. Camkan itu. Sehingga siapa yang kebahagiaannya hanya sebatas kebahagiaan orang kafir? Berarti apa? Kita belum berbeda. Untuk apa kita baca lakum dinakum waliya din? Kita belum berbeda. Karena kita tidak memiliki furqan. Al-Quran, furqan, al-furqan. Sebagai pembeda. Banyak-banyak kita memahaminya global-global. Apa hakikat kesyukuran dan kesabaran dalam Islam? Di situ perbedaannya, jemaah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengungkap perbedaannya, kita sebutkan banyak cara untuk memahami perbedaannya. Kita sebutkan satu di antara cara itu. Kita memiliki rukun iman yang 6. Kesyukuran dan kesabaran kita sebagai wujud keimanan kita didasari karena keimanan kita kepada Allah sebagai satu-satunya yang berhak untuk disembah. Keimanan kita kepada para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhirat, dan takdir baik dan takdir. Cermatilah jemaah. Orang kafir kalaupun berbahagia, sekedar mampu merasakan kebahagiaan tabiat. Kebahagiaan tabiat. Bukan kebahagiaan dini yang akan mengantar kepada kebahagiaan di alam barzah dan di akhirat. Sebab tidak didasari oleh nilai-nilai iman. Jadi sangat berbeda. Orang kafir dengan hartanya mampu berbagi, bersyukur, dan mampu merasakan kebahagiaan saat melihat senyumnya. Orang-orang yang tidak bisa makan sebelumnya, sekarang sudah bisa tersenyum, bisa makan. Seorang muslim pun bisa merasakannya, tetapi muslim merasakan lebih dahsyat. Sebab mereka berbagi karena Allah, sementara orang kafir berbagi semata karena kepuasan diri. Bisa ditangkap perbedaannya? Ini satu sisi dari ribuan sisi perbedaan, bahkan tanpa batas perbedaan. Sangat berbeda. Ketidakmampuan seseorang untuk melihat perbedaan itu akan membuat orang, ketika orang kafir, anggap misalnya seorang pendeta berbicara tentang hebatnya kesyukuran, atau seorang pebisnis besar sukses dalam usahanya dengan keuletannya dan kesabarannya, berbicara tentang kesabaran yang dialami dalam berusaha. Kalau orang tidak mampu melihat perbedaan ini, dia akan melihat ternyata sifat-sifat Islam justru dimiliki oleh orang-orang kafir. Nah, ini salah paham ini dalam agama. Tidak. Mereka tidak memiliki syukur dalam Islam yang hakiki. Mereka tidak memiliki sabar yang sebenarnya dalam Islam. Yang mereka miliki hanyalah syukur dan sabar tabiat. Dan secara tabiat, semua yang punya tabiat pasti merasakannya. Selama orang punya fitrah, tabiat, masih bagus cara berpikirnya, akal sehatnya, melihat perbuatan orang kafir memberi orang miskin dan dia bahagia di situ, orang pasti akan bahagia juga. Itu tabiat. Tapi beda kebahagiaan karena Allah dengan kebahagiaan semata karena kepuasan diri. Atau apa? Berbagi supaya apa? Bisnisnya lebih lancar. Karena dunia. Cermati perbedaan itu. Kalau tidak, kita selamanya tidak akan pernah benar membaca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abidun. Kita akan sulit memahami perbedaannya. Kalaupun kita akan melihat perbedaannya, perbedaan kasar-kasar saja yang kita lihat. Saya menyembah Allah, dia menyembah Yesus Kristus misalnya. Tetapi ketika diurai lebih dalam, akan sulit temukan perbedaan. Ini saya sebutkan dari awal. Kaum muslimin banyak kekurangan dari sisi apa? Mendalami, memahami lebih dalam kandungan agamanya. Terkenal istilah manjadda wajadah. Manjadda wajadah. Jadda, siapa yang bersungguh-sungguh wajadah, pasti dia dapat. Ini kalimat peribahasa orang Arab. Iya. Oleh pengarang manjadda wajadah dalam 3 trilogi novelnya betul-betul mempromosikan kaidah ini. Iya, supaya menjadi apa? Dasar seseorang dalam berusaha kepastian dalam mengejar sesuatu. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Iya. Kalau hanya sebatas itu kemampuan kita berpikir dalam meraih kesuksesan, maka kalimat seperti ini telah diucapkan oleh banyak orang kafir dan mereka telah membuktikannya. Harus mampu memiliki ilmu yang membedakan kita dengan mereka. Kenapa tidak pakai ayat? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini ayat. Lihat ayatnya. Dari sisi lafaz kala manjadda wajada, dari sisi kebenaran tertinggal jauh, dari sisi keluasan tidak ada nilainya itu manjadda wajada. Ini dari sisi lafaz. Walladzina, dan orang-orang, jahadu, menggunakan kata jahada dari kata juhud, bukan jadda. Jadda itu kecil kemampuannya. Beda dengan jahada. Jahada dari kata juhud, pengerahan segenap kemampuan sampai batasnya. Selama masih bisa, berarti masih bisa mujahad. Ini dipakai dalam ayat ini. Walladzina jahadu. Kemudian fina, diberikan batasan. Fina, yang bermujahadah, mengerahkan segenap kemampuannya. Fina, di jalan kami, dibatasi, harus jalan Allah. Maka apa janji Allah? Lanahdiyannahum. Sungguh, pasti, sungguh, kami akan memberi hidayah dia. Subulana, ke seluruh jalan-jalan kami. Kali ini pasti. Langsung dari Allah. Allah yang janjikan. Dengan sumpah Allah berjanji. Dengan syarat dan penguat-penguat yang sangat banyak. Allah pastikan. Allah akan memberi hidayah. Hidayah dunia, alam barzah, akhirat. Dengan sehebat-hebatnya. Semuanya berada dalam satu kaidah ini. Mujahadah hina di jalan Allah. Kalimat singkat. Kerahkan segenap kemampuan. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak perlu manjadda wajadah. Sebab itu umum. Orang kafir juga bisa memahaminya. Bisa mengamalkannya. Bisa kokoh di atasnya. Terus apa bedanya kita dengan mereka? Binatang juga bisa mengamalkan manjadda wajadah. Berapa banyak tikus tetap membobol lemari kita. Walaupun kita sudah kunci ini, kunci ini, kunci itu. Ayo. Kenapa? Dia kerahkan segenap kemampuannya. Petani, semakin hebat petani memberantas tikus, maka semakin hebat serangan tikus. seperti itu, hewan juga bisa memilikinya. Tetapi yang berbeda adalah pengerahan segenap kemampuan sampai batasnya fina di jalan kami. Harus di jalan Allah. Tidak boleh tidak. Ini prinsip-prinsip yang paling mendasar dalam seluruh perbedaan. Kita sama-sama belajar teknologi. Apa yang membedakannya? Harus fina di jalan kami. Kita maksudkan apa teknologi? Dikarenakan apa kita mempelajarinya? Untuk apa? Dan akan kemana? Kalau sama dengan orang kafir, apa bedanya? Seorang muslim mulia jamaah di atas segalanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Coba kalian ini, sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa di antara kalian. Apa itu takwa? Apa itu takwa? Nabi bersabda, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Keyakinan yang membedakan, niat yang membedakan, keikhlasan yang membedakan, akidah yang membedakan. Sama-sama bersedekah, tapi beda. Satu bersedekah karena dirinya, karena dunianya, karena usahanya, karena kedudukannya, karena jabatannya, karena lainnya. Tetapi satu bersedekah karena Allah, karena keimanannya. Karena keimanannya terhadap hari akhir, sehingga kebahagiaannya pasti berbeda. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cermati jemaah. Prinsip yang sangat mendasar. Kita pasti berbeda dengan pembedaan yang sangat hebat. Ingat, kafir tempatnya dalam tempat paling rendah. Orang beriman tempatnya di tempat yang tertinggi. Itu di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Kalau kita sama di dunia, jangan harapkan mau sama di alam akhirat. Mau berbeda. Harus berbeda. Dan itu maksud ilmu dan amalan. Orang belajar agama supaya semakin mampu membedakan dirinya dengan orang kafir. Dalam kebahagiaannya, dalam ilmunya, dalam keimanannya. Dalam aktivitas keagamaan ataupun keduniaan. Di masjid, di kantor, di kampus, di rumah, di pasar, di kebun, dimanapun. Harus berbeda. Ini akan melahirkan kebahagiaan yang betul-betul berbeda. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekali lagi, tidak akan kita dapatkan kekuatan pembedaan itu kecuali harus mulai dari keinginan kita. Kemudian perbesar jiwa kita. Pasang pendengaran pandangan kita untuk terus menerima ilmu. Seorang teman pernah bercerita menjelaskan sebuah penemuan kedokteran, teknik penyembuhan yang sangat hebat katanya. Di sebuah negeri, kalau saya tidak salah dia bercerita tentang Australia. Ada orang yang menceritakan kesembuhan penyakitnya. Penyakit, kanker atau apa. Sembuh. Metodenya, dia diajak berolahraga. Berlari. Sebuah tempat, kemudian duduk beristirahat, berlari lagi, berjalan, terus. Selama perjalanan olahraga ini, dia ditemani dengan orang yang telah sembuh. Yang dalam perjalanan, ketika berjalan atau beristirahat, diberitahu, kamu pasti sembuh. Kamu pasti sembuh. Saya sebelumnya sakit sembuh dengan cara ini. Jangan pernah merasa sakit. Jalan terus. Pokoknya didorong terus. Dirubah persepsinya bahwa dia sakit. Dimunculkan semangatnya untuk sembuh, sehat-sehat. Dimunculkan kebiasaan dirinya bahwa dia sehat-sehat-sehat. Ini metodenya. Begitu teman bercerita tentang metode penemuan ini, pengobatan seperti ini, saya langsung teringat. Yang seperti itu bukan perkara baru. Saya langsung teringat ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika menjenguk orang sakit. Dan ini hafalan anak-anak kita di TK. Nabi suruh baca, la ba'sa tahurun insya Allah. La ba'sa, tidak mengapa. Tidak apa. Tahurun, penghapus dosa, pembersih, insya Allah, dengan kehendak Allah. Saya katakan kepada ikhwa itu, yang mereka baru pahami, barulah baksanya. Tapi mereka sudah bisa jadi profesor dengan memahami ini. Coba kaum muslimin pahami, la ba'sa, tidak mengapa. Itu kalimat apa? Motivasi. Ini untuk orang yang sakit ini. Nabi suruh katakan, la ba'sa. Bilang, la ba'sa, tidak apa. Itu kalimat. Supaya orang motivasi saudaranya untuk sembuh. Jangan besarkan itu penyakit. Tetapi Nabi tidak sampai di situ dalam memberi kehebatan. Tahurun. Jadi ilmu. Seandainya orang memahami ilmu yang kedua ini, maka apa? Dia mau sakit terus. Dia tidak akan peduli berapapun hebatnya penderitaan yang dialami. Tahurun, menghapus dosa, menggugur kesalahan, membersih, mensuci ini. Ilmu besar dari Nabi bahwa penyakit yang ditimpa oleh orang beriman adalah penghapus dosa, pensuci keadaan. Coba kita yakini, kita sakit, nikmat itu sakit. Kita akan merasakan ketenangan yang tidak akan bisa diwujudkan oleh obat apapun. Masalahnya, doa ini sebatas doa, sebatas bacaan. Sekali lagi, paham kita yang membedakan. Ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam dahsyat di atas kedahsyatan. Luar biasa dalam luar biasaan, menyatu terus menerus tiada hentinya. Hanya tahulah yang tahu, bodohlah yang bodoh. Apalagi kalau kita lanjutkan, insya Allah, kekuatan keimanan terhadap takdir mengembalikan segalanya kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kunci kehebatan dalam semua usaha. Bukan hanya penyembuhan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak itu yang datang dari baginda Rasul alaihi salatu wassalam, yang merupakan keluar biasaan yang sangat tidak mungkin kemampuan akal kita menjangkau seluruhnya. Semakin kita gali, semakin kita lihat keluasannya. Tinggal kembali kepada kita, liman syaa'a minkum ayastaqim, siapa yang mau di antara kalian maka dia akan istiqamah. Kita mau atau tidak, memperhebat kehebatan jiwa kita, memperbesar, memperluas, agar supaya semakin masuk ilmu kapasitasnya. Tapi kalau sempit, baru satu ilmu yang masuk, Sekarang coba cermati. Ini salah satu kunci rahasia yang sangat hebat. Kunci rahasia kebahagiaan yang sangat hebat. Rahasia takdir. Iya. Rahasia takdir. Nabi mengatakan orang yang berbahagia itu sudah ditetapkan 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi dicipta. Orang yang berbahagia, orang yang celaka, dunia, alam barza, akhirat sudah ditetapkan. Orang yang berbahagia dan orang yang sengsara sudah ditetapkan. Ketetapan ini tidak bisa berubah. Kalau orang salah dalam memahami ilmu ini, maka justru ilmu ini akan menjadi penyebab dia semakin susah. Tapi justru ilmu ini adalah kunci kebahagiaan. Ilmu ini justru merupakan apa? Rahasia kesyukuran dan kesabaran. Yang merupakan kunci kebahagiaan. Baik. Sekarang cermati hadis ini. Nabi menjelaskan, tidak ada seorang pun dari kalian kecil yang sudah ditetapkan ketentuannya. Bahkan di neraka atau bahkan di surga. Tidak seorang pun bahagia ataupun celaka kecuali sudah ditetapkan. Maka di antara sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu kita tinggalkan saja berbuat." Kita tinggalkan berbuat. Beramal. Kita tinggalkan berbuat, kita tinggalkan beramal, tinggal berserah kepada takdir. Apa kata Nabi? Lihat jawaban Rasulullah alaihi salatu wassalam. La. Tidak. Jadi tidak boleh tidak beramal. Harus beramal. Kemudian Nabi menegaskan. I'malu, beramal kalian. Itu perintah Nabi. Jadi Nabi sampaikan keimanan ini. Untuk kita imani. Kemudian Nabi larang untuk tidak beramal. Bahkan Nabi perintahkan untuk beramal. Kemudian Nabi tegaskan, fakullum muyassar lima khudiqalah. Maka setiap orang akan dimudahkan kepada apa yang menjadi ketentuan penciptaannya. Perhatikan, yang saya ingin tegaskan, cermati lebih jauh kalimat muyassar. Tak seorang pun dari kita yang tahu kita celaka, ditetapkan yang celaka atau ditetapkan yang bahagia. Tidak ada yang tahu. Kita diwajibkan mengimaninya. Kalau ditetapkan bahagia, pasti bahagia. Kalau ditetapkan celaka, pasti celaka. Yakin? Yakin. Sekarang lihat kalimat muyassar, dimudahkan. Ambil ilmu untuk melihat di mana kita. Ambil ilmu ini untuk melihat di mana kita. Kalimat muyassar, dimudahkan. Siapa yang dipermudah untuk belajar, itu tanda-tanda kebaikan. Siapa yang dipermudah untuk menjauh dari majelis ilmu, itu tanda-tanda bahaya. Siapa yang dipermudah untuk ketaatan, itu tanda-tanda kebaikan. Siapa yang dipermudah untuk maksiat, itu tanda-tanda bahaya. Siapa yang dipermudah untuk ikhlas, tanda-tanda kebaikan. Tapi siapa yang dipermudah untuk syirik, riya, sumah, itu tanda-tanda bahaya. Siapa yang dipermudah untuk tegak di atas sunnah, tanda-tanda kebaikan. Siapa yang dipermudah untuk di atas bid'ah, tanda-tanda bahaya. Siapa yang dipermudah untuk mudah memberi maaf, tanda-tanda kebaikan. Tapi siapa yang dipermudah untuk tidak mau memberi maaf, itu tanda-tanda bahaya. Siapa yang dipermudah untuk memiliki sifat-sifat rahmah, tanda-tanda kebaikan. Tetapi siapa yang dipermudah untuk memiliki sifat-sifat kedengkian, hasad, kebencian, itu tanda-tanda bahaya. Setiap orang bisa melihat dirinya, kemana dia dipermudah. Kita tidak tahu di mana petir kita, tapi kita bisa melihat diri kita, kita dipermudah kemana. Dan kalau berbicara tentang dipermudah, kita bisa berusaha. Saat kita, saat ini misalnya, kita dipermudah kepada maksiat. Rubah. Iya, dengan ilmu tadi. Bahaya. Bahaya. Kalau dipermudah kepada dosa, itu tanda-tanda orang yang ditetapkan. Sementara belum tentu, belum tentu. Saya harus rubah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan semua kaum sampai dia merubah keadaan dirinya sendiri. Rubah diri kita, agar supaya Allah menjadikan kita orang-orang yang dimudahkan kepada kebaikan. Tinggalkan maksiat, segera bertaubat. Tempuh jalan-jalan ketaatan, jalan-jalan kebaikan. Berteman dengan orang-orang yang baik, berada dalam majlis-majlis orang yang baik, punya bacaan-bacaan yang baik. Apa yang dilihat yang baik, yang didengar yang baik, sehingga mengarah kepada kebaikan. Rubah diri, rubah diri kepada kemudahan-kemudahan dalam kebaikan. Dan ini kembali kepada apa? Mujahadah. Harus punya kesungguhan. Sebab Allah sudah pastikan, Allah sudah buka rahasia, orang yang Allah beri kemudahan adalah orang yang bersungguh-sungguh. Walladina jahadu fi kina. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum, sungguh, pasti dan pasti kami akan berhidayah subulana, ke jalan-jalan kami. Allah pastikan hidayah itu. Allah pastikan betul hidayah itu kepada seluruh jalan hidayah bagi orang yang bersungguh-sungguh. Dan kesungguhan itu milik kita. Kita yang bersungguh-sungguh. Dan kekuatan kesungguhan kita ada pada kekuatan keinginan kita. Kekuatan keinginan kita. Semua yang hidup pasti punya keinginan. Miliki keinginan kita. Perhebat keinginan kita kepada kebaikan. Terus kepada kebaikan. Kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Maka akan semakin hebat, semakin berbahagia jalan hidup kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sampai jam berapa? Saya diberitahu ya. Berapa lama lagi saya diberitahu? Atau saya tanya jemaah, kita lanjut. Kita lanjutkan dua pembahasan utama. Jam 2. Baik. 1/4 jam lagi. Dua pembahasan utama. Cermati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzul. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, orang-orang yang telah beriman, walam yalbisu imanahum bidzul, dan tidak mempercampurkan keimanannya dengan kezaliman. Beriman, kemudian keimanannya tidak bercampur dengan kezaliman. Apa kata Allah? Ulaika lahumul amnu. Mereka lah orang-orang yang pasti mendapatkan al-amnu, keamanan, kemudian pakai alif lam, yang bermakna menyeluruh, aman di dunia, di alam barzah, dan di akhirat. Lihat aman. Kemudian wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang muhtadun, diberi hidayah, tertuntun. Lawannya aman apa? Apa lawan aman? Gelisah? Takut? Yeah. Sengsara? Lawannya di atas hidayah? Sesat, tergelincir, dan seterusnya. Berarti dengan adanya keamanan dan di atas hidayah, dia telah memiliki seluruh unsur kebahagiaan. Aman, tidak ada takut, tidak ada kesedihan, tidak ada yang dia khawatirkan. Aman betul, tentram betul. Dan di atas hidayah, di atas petunjuk. Allah jamin bagi siapa? Yang beriman. Sekarang keimanannya dikasih pembatasan lain. Walam yalbisu imanahum bidhul. Dan tidak mempercampurkan keimanannya dengan kezaliman. Ayat Al-Quran menafsirkan ayat yang lainnya. Ayat Al-Sadu diperjelas oleh ayat yang lainnya. Sekarang ayat ini menjelaskan jaminan hidup yang tiada tandingannya, kebahagiaan dunia alam barzah sampai akhirat, bagi mereka yang beriman dengan satu ketentuan iman yang harus ada. Keimanannya tidak tercampuri dengan kezaliman. Ketika turun ayat ini, syaqqah fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat. Sahabat Nabi langsung mengalami kondisi berat. Sebab mereka memahami kezaliman di sini, kezaliman sampai menzalimi diri. Ketika kita misalnya memukul diri kita, itu kan menzalimi diri. Melakukan sesuatu yang membuat diri kita sakit, luka, itu kan menzalimi diri. Mereka memahami sampai ke situ. Sementara jaminan Allah, keimanannya harus selamat dari kezaliman. Baru sudah dapat keamanan dan hidayah. Akhirnya berat bagi mereka. Mereka tanya, ya Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak akan menzalimi dirinya? Siapakah di antara kami yang tidak akan menzalimi dirinya? Maknanya, mustahil kami akan mendapatkan jaminan ini sebab kami tidak akan bisa selamat dari menzalimi diri. Kata Nabi, laisa kama ta'nun. Bukan sebagaimana yang kalian maksudkan. Innama huwa syirk. Kata Nabi, yang dimaksudkan dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Alam tasma'u qawlan abdi salih. Tidakkah kalian mendengar ucapan hamba yang salih? Luqmanul Hakim berkata, inna syirka la zulmun azim. Sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Jadi kezaliman di sini adalah syirik. Kalau begitu, mau bahagia, mau aman, mau selamat, mau tenteram hidupnya, bukan hanya di dunia, di alam barzah, di akhirat. Berimanlah dengan keimanan yang betul-betul selamat dari kesyirikan. Selamat dari kesyirikan. Keimanan yang seperti ini adalah makna dari la ilaha illallah. La ilaha menolak segala macam bentuk syirikan. Illallah menetapkan bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, menetapkan keimanan. Karena itulah tauhid adalah sumber kebahagiaan, sebagaimana kesyirikan adalah sumber kesengsaraan, kegelisahan. bahkan sumber bencana di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Ketika Nabi menjelaskan penghancur-penghancur, maka yang pertama Nabi sebutkan, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah tujuh yang membinasakan. Yang pertama yang Nabi sebutkan adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidnya hamba, keikhlasannya hamba, inilah yang akan mengantar kepada kehebatan syukur, kehebatan kesabaran. Tidak ada kesyukuran yang hakiki kecuali hanya dengan kesyukurannya orang-orang yang bertauhid. Sebab syukur itu apa? Syukur hati, lisan, dan anggota tubuh dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah. Dan tak ada ibadah kecuali hanya dengan tauhid dan selamat dari syirik. Sementara sabar, sabar dalam melakukan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, sabar dalam menghadapi musibah. Kekuatan perintah ada pada tauhid, dan sehebat-hebat larangan adalah kesyirikan. Berarti sabar yang paling hebat, sabar di atas tauhid, di atas keikhlasan, sabar dalam meninggalkan kesyirikan. Dan dengan kedua kekuatan inilah kita akan mampu bersabar, sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan, takdir-takdir dalam kehidupan yang membuat kita sakit, sengsara. Jadi kunci kebahagiaan itu ada pada la ilaha illallah. Dalam ilmu kita terhadapnya, keyakinan kita terhadapnya, pengamalan kita terhadapnya, dakwah kita terhadapnya, sabar kita terhadapnya. Hidup dan mati kita kapan berada di atas perkara ini, maka kita betul-betul akan berbahagia. Cara singkatnya seperti ini. Setiap manusia pasti punya keinginan. Jelas? Ya. Yeah. Pasti punya keinginan? Ya, yeah, tidak? Ada manusia yang tidak memiliki keinginan? Hah? Ya, yeah. Orang gila mungkin. Ya. Yeah. Sudah kosong. Atau orang yang tertidur mengigau? Iya. Yeah. Atau orang yang lagi teler, mabuk? Iya. Yeah. Setiap manusia punya keinginan. Lihat ini. Ini pembahasan la ilaha illallah versi yang jarang diungkap. Setiap orang punya keinginan. Semakin kita inginkan, semakin kita inginkan sesuatu itu, pasti karena apa? Dia membahagiakan? Hah? Ya tidak? Akan memberi kenikmatan? Ya? Ya tidak? Tidak mungkin kita inginkan sementara dia akan memukul kita. Iya, akan menyengsarakan kita. Sesuatu yang kita inginkan adalah sesuatu yang bisa membahagiakan kita. Iya. Sesuatu yang akan membuat kita tenteram, tenang. Kenapa mahasiswa ingin lulus? Dapat S1. Kenapa dia inginkan? Ayo. Yang S2, yang sementara mengejar S2, kenapa dia inginkan itu? Sebab ketika dia dapatkan, dia akan merasakan, dengan dia dapat gelar itu, dia bisa kerja ini, dia bisa dapat ini, gajinya naik, dan ya ada yang diinginkan. Dan hal-hal yang diinginkan itu membahagiakan dia. Anak istrinya dia bisa belanjakan, dia bisa penuhi, meningkat statusnya, ininya dan seterusnya. Ya anak muda nilainya naik di hadapan mertua misalnya, atau calon mertua. Coba beda ketika yang melamar S1 dengan yang belum punya S. Sesuatu yang kita inginkan itu membahagiakan kita. Jelas? Ya. Baik. Semakin kita inginkan sesuatu itu, pasti ketika perkara itu dalam anggapan kita sebagai sesuatu yang lebih membahagiakan kita dari yang lainnya. Jelas? Jelas tidak ini? Jadi jelas ini. Tidak ada kebahagiaan yang dikejar orang kecuali sumbernya dari sini. Dia inginkan. Pemusik ingin bahagia dengan jalurnya, dia inginkan. Dia menganggap bahagia di sini. Pebisnis, pelacur juga, koruptor juga, pengusaha, semua orang yang menempuh usaha, semua terserah baik atau tidak, jalan kebenaran atau kebatilan, keimanan atau kekafiran, yang dengannya dia merasakan bahagia pasti dasarnya dari dia inginkan. Ada yang membahagiakannya, dia cintai. Ketika sesuatu yang diinginkan itu dia dapat, dia rasakan kebahagiaan. Lahir cinta. Pasti itu cinta. Cinta itu lahir di sini. Cinta yang benar itu lahir di situ. Kalau orang belum merasakan manisnya, kemudian dia bilang saya sudah cinta. Belum itu, masih cinta palsu itu. Orang yang betul-betul mencintai pekerjaannya, kalau betul-betul dia sudah merasakan manisnya pekerjaan. Seorang petani, pekebun coklat, yang sudah berkali-kali panen raya coklat, dia sudah bisa beli rumah dengan kebun itu. Itu antum tawarkan jadi pegawai, itu tidak mau. Apalagi mau jadi dosen. Sebab memang tidak akan bisa jadi dosen. Tidak akan mau. Kenapa? Dia sudah mencintai pekerjaannya. Cinta itu muncul dari mana? Sesuatu dia inginkan, dia upayakan, dia kejar, dia lakukan, dia luka, sampai dia rasakan. Ketika berulang-berulang, semakin tertanam cintanya. Berulang, semakin tertanam. Semakin dia rasakan, semakin tertanam. Jelas ya? Baik. Kalau kita paham ini, sekarang cermati kalimat ini. Saya akan hubungkan dengan La ilaha illallah. Sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita inginkan, yang kita kejar, yang kita cintai itu, dalam hidup kita harus ada yang paling tinggi. Harus ada, tidak boleh tidak. Setiap orang pasti memiliki yang tertinggi, yang paling dia cintai, yang paling dia inginkan. Kalau yang tertinggi, dalam rangka mengejar yang tertinggi, maka yang lainnya itu dia rela tinggalkan. Sebab ada yang tertinggi. Jelas ini? Ada yang tertinggi, ada yang menjadi puncak keinginannya, puncak yang dia cintai. Sekarang ketahuilah, ilah, arti ilah adalah itu dia tadi, yang puncak. Itu makna ilah. Itulah makna ilah yang kita katakan La ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang kita inginkan, kita cintai di atas Allah subhanahu wa ta'ala, kita musyrik, kafir. Dan ketahuilah, siapapun yang mengejar selain Allah dalam mengharapkan kebahagiaan, maka selamanya dia hanya akan dipermainkan oleh sembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang menganggap dengan gelarnya dia akan bahagia. Ketika masih kecil diiming-iming, oh kamu nak jadi arsitek, oh dia bahagia dengan itu, oh dia kejar SD-nya ranking 1, SMP-nya ranking 1, SMA-nya ranking 1. Dapat S1, arsitek. Luar biasa, cum laude dia. Bahagia. Ketika dia bahagia, ternyata kebahagiaannya sesaat. Ada ruang kosong di situ. Ada kekosongan, pasti dia akan jumpai. Belum ini. Dia akan berpikir, mungkin S2, saya akan bahagia. Dia kejar, dapat bahagia sesaat. Mungkin dia S3, bahagia. Tidak. Sampai dia mampu mencipta orang-orang yang bisa dapat S3 juga. Iya, dia sudah jadi guru besar. Dia bahagia dengan itu. Tetap dia belum bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Kalau ini menjadi ilahnya. Kapan ini menjadi puncak keinginannya, puncak yang dicintai, yang dengannya dia berbahagia, maka selamanya dia hanya dipermainkan oleh keadaan, oleh sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan pernah bahagia. Ada orang yang menganggap, kalau saya jadi RT, nanti ada ini, saya bisa dapat ya sekian persen dari tanda tangan ini, tanda tangan ini. Ketika dia dapatkan, ternyata tidak terlalu. Mungkin nanti harus jadi lurah. Dia dapat, nanti harus jadi camat. Iya, nanti harus jadi presiden saya. Ketika anggaplah dia jadi presiden, dia dapatkan kebahagiaan. Ketika dia dapatkan sesuatu yang dia inginkan ini, yang paling dia cintai ini, begitu dia dapatkan, saya tanya jemaah, apakah dia akan bahagia? Tidak. Pasti ada kekosongan. Dan lebih mengerikan orang yang tertipu setelah sampai di puncak, baru menyadari dengan orang yang di awal. Orang yang sampai di puncak itu, orang yang sampai di puncak usahanya, yang dengannya dia menganggap dia akan bahagia, dan begitu dia sampai di puncak dia tidak dapatkan, dia akan memilih mati lebih baik daripada berada dalam kondisi itu. Jangan heran, sering kita dengar pengusaha yang sudah sukses dalam usahanya, bintang yang sudah terada, berada dalam puncaknya, terserah bintang filin, bintang sepak bola, bintang ini, lebih memilih mati daripada berada dalam jenjang ini. Sebab dia menganggap bisa meraih kebahagiaan dengan itu, sementara kekosongan yang dia dapatkan. Tidak akan ada kebahagiaan kecuali hanya ketika Allah satu-satunya yang kita inginkan, yang kita cintai, yang kita besarkan, yang kita agungkan, yang kita muliakan. La ilaha illallah, sumber kebahagiaan. Dengan ini kita sholat, bahagia. Tapi kalau sholatnya bukan la ilaha illallah, tidak akan bahagia. Dengan ini kita sedekah, bahagia. Iya, sebab karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ya, mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan. Ya, waktu membatasi kita. Kesimpulan dari uraian ini, jalan kebahagiaan itu telah Allah turunkan dengan sehebat-hebatnya untuk menjadi ruh dalam kehidupan kita. Apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, pelajari, yakini, amalkan, dakwahkan, dan sabarlah di atasnya. Kemudian sehebat-hebat ajaran beliau adalah ajaran tauhid dan selamat dari syirik, pernyataan, keyakinan, pengamalan dari la ilaha illallah yang merupakan sumber kebahagiaan seluruhnya. Dengan inilah kesyukuran dan kesabaran akan melahirkan kehebatan yang tiada tandingannya. Bahkan dengan inilah seluruh amalan akan mempunyai nilai yang tidak bisa dibatasi. Tetapi jemaah, semua ini kembali kepada kita seluruhnya. Siapa yang mau di antara kita? Siapa yang mau betul-betul berbahagia? Kembali kepada keinginan kita. Liman syaa'a minkum ayyastafid. Karena itu berkeinginanlah. Dan ingat, sehebat-hebat keinginan kita, Allah wajahnya, ridhonya, ampunannya, rahmatnya, pahalanya, surganya, kemurahannya, kebaikannya, itu menjadi puncak keinginan kita. Kalau tidak, selamanya kita belum mengerti la ilaha illallah. Selamanya kita belum memahami makna dari la ilaha illallah. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.